السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي، para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni', yang sekarang masuk bab Al-Ghasab. Al-Ghasab dalam bahasa Arab, dia adalah masdar dari Ghasaba yaghsibu ghasban. Masdar adalah bentuk ketiga dari kalau ghasaba fi'il madhi, yaghsibu fi'il mudhari', ghasban adalah makan dengan masdar. Ya. Dan definisinya secara istilah, kalau dalam bahasa kita yang tadi bisa dikatakan merampas, ya. Al-istila' ala haqqi ghairihi qahran bi ghairi haqq. Istilah itu menguasai hak orang lain. Hak orang lain itu bisa jadi kepemilikannya terhadap suatu barang, atau tidak bisa dimiliki tapi barang tersebut ikhtas bihi, itu khusus, dia bisa hanya menggunakan tapi tidak bisa dimiliki. Seperti anjing buruan, karena dia tidak bisa diperjualbelikan, tapi manfaatnya boleh digunakan, itu untuk berburu. Maniktana qalba kalban khair qalba saydi awil harthi, kata Rasulullah SAW, siapa yang mengambil memelihara anjing bukan untuk berburu dan bukan untuk menjaga tanaman, maka akan berkurang pahalanya setiap hari satu kirat. Ini untuk anjing buruan ini tidak bisa diperjualbelikan, tidak sah dalam syariat kita. Akan tetapi dia bisa dimiliki manfaatnya, ya, maka ini pun tidak boleh dirampas. Bighairi qahran, yaitu dengan ada unsur pemaksaan, ya, ada unsur pemaksaan dari pihak tentunya yang kuat. Ini berbeda dengan tidak menggunakan senjata tentunya. Bila menggunakan senjata, seperti kalau di istilah di kita namakan dengan merampok, maka ini hukumnya bukan merampas ghasab, ini dinamakan dengan muharib. Hukumnya berbeda. Ghasab bagian dari transaksi muamalat, tapi muharib itu merampok, itu bagian dari masalah hudud wal jinayat. Maksud jinayat adalah tindak pidana yang Allah mengatakan innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ. Kalau orang yang menguasai hak orang dengan senjata, dengan kekerasan menggunakan senjata, ini dinamakan kalau dimaksud senjatanya merampok, tapi dalam istilah fikih pernah menggunakan muharabah. Muharabah ini tindak pidana jinayah dan hudud yang dia, kalau dia sampai perampok tadi membunuh, maka dia dibunuh dan disalib. Dibunuh dan disalib. Kalau dia tidak sampai membunuh, hanya sekedar mengambil harta, ya, ini bukan dipotong tangannya, dipotong tangan dan kakinya, silang. Kan, dipotong tangan kanan dengan kaki kiri. Berbeda dengan mencuri. Ya. Kalau memperkosa, dia dibunuh. itu yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis Rasulullah SAW tentang muharib tadi. Jadi merosot di sini bukan dalam istilah kita merampok dengan menggunakan senjata. Ya, kalau itu hukumnya lain dinamakan dengan muharib, dengan orang yang berperang melawan kekuatan negara. Kemudian dalam Islam berbeda. Kalau merkosa beda dengan berzina. Kalau berzina itu dinamakan hudud, ada ketentuan Allah. Kalau dia belum menikah, belum pernah menikah, baik laki-laki atau perempuan yang berzina, maka dicambuk. Kalau dia pernah menikah, maka dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Ya, tapi kalau dia memperkosa dan dengan menggunakan senjata, ya, maka dia bukan dicambuk, tetapi dia dibunuh. Bila dia selain memperkosa tadi, dia mengambil harta juga, ya, maka dia dibunuh dan disalib. Kalau dia hanya sekedar mengambil harta saja, tidak ada tindakan fisik dengan senjata yang dia gunakan, hanya sekedar menakuti-nakuti saja dengan senjatanya, maka dipotong tangan kirinya ketika dia ditangkap oleh pemerintah yang berwenang, maka dipotong tangan kanan dengan kaki kiri. Bila sudah pernah dilakukan itu, sudah potong tangan kaki kiri, potong yang kedua kalinya dia lakukan hal yang sama, merampok, potong tangan kiri dengan kaki kanan. Bila merampok juga lagi, bagaimana cara dia merampok? Wallahu a'lam. Ya, itu merampok. Kalau yang ghasab di sini, dia menguasai tanpa senjata. Dia menguasai tanpa dengan ancaman senjata. Bagaimana caranya? Dia mengambil hak orang lain. Ya, umpamanya ada handphone. Ini berbeda juga dengan sariqah, dengan mencuri. Kalau tahran tadi ya, dengan terang-terangan handphone, taruh di sini handphone itu, lalu dia ambil, dia buka, dia pakai. Ini ghasab namanya. Ya, tapi kalau dia todongan itu pakai pisau, sini handphonenya. Ini namanya muharib. Kalau dia diam-diam, tanpa sengaja, Anda tidak tahu, ya, dalam gantung Anda, kemudian dekat-dekat dengan Anda, dia bisa diambil oleh dia handphone Anda tadi dari saku Anda. Ini namanya mencuri. Sariqah ini bagian dari hudud. Itu dipotong tangannya. Ya, kalau di sini tidak ada sanksi dunia, hanya pihak pemerintah memberikan ta'zir. Ta'zir itu tidak ada ketentuan sanksi khusus, apakah dipotong tangan kiri kanan dengan kaki tadi, ataukah dipotong tangan kanan saja, ataukah dia dibunuh, tidak ada sanksi khusus. Ya. Kenapa mencuri dipotong tangan, ghasab tidak potong tangan? Padahal ghasab kan dengan tindakan intimidasi, dengan tindakan kekerasan. Ya, walaupun tidak menggunakan senjata. Ya, kalau di sana pun diambilnya begitu saja. Dan dia tidak mendongkang senjata. Ini ghasab. Ini kenapa yang mencuri potong tangannya ini tidak? Wallahu a'lam, hikmahnya pencurian itu lebih berbahaya daripada ghasab tadi. Kalau ghasab tadi Anda tahu orangnya, sangat mudah untuk Anda sampaikan ke pihak berwenang untuk menindak lanjut tentang kejahatannya tadi. Tetapi pencuri Anda tidak tahu, dan bisa yang Anda tuduh adalah semua orang terdekat dengan Anda. Orang tadi mendekat dengan Anda, ngobrol tadi, mungkin ada 5 orang. 5-5-nya ini Anda tuduh. Tapi kalau perampok sudah jelas, karena ini kerusakan pencurian lebih besar daripada kerusakan ghasab tadi. Dan semuanya ini adalah bagian dari dosa. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah bagian dari dosa besar. Apalagi orang yang merampas tanah. Ya. tanah kosong, dilihatnya tidak ada yang menggunakan, ditanamin, dibangun di atasnya oleh dia pondok-pondok sementara. Kemudian setelah belum ada juga orang yang mengaku, dia bangun ruko dan dia kuasai. Dan ada mungkin pihak lain yang bisa membantu untuk menguruskan sertifikat, dia urus sertifikat. Ini ghasab. Ya. Di dunia tidak ada sanksi khusus kecuali ta'zir dari pihak pemerintahan. Di akhirat kata Rasulullah SAW, man yaqta'a min al-ardi shibran tawaqahu Allah yawm al-qiyamati min sab'i aradin. Siapa yang merampas tanah dengan satu jengkal, maka nanti di hari kiamat dikalungkan di lehernya tanah tersebut kedalaman 7 lapis bumi ke bawah, ke dalam. Ya, itu kalau diambil sejengkal. Kalau diambil 1000 meter, bayangkanlah, berarti dia akan mengangkat 1000 meter kemana-mana di lehernya. Kuat tidak kuat, Anda harus melakukannya. Ya. Min aqarin bighairi haq, dengan tanpa yang hak. Berarti ada menguasai hak orang lain dengan cara yang hak, ada. Apa itu? Umpamanya waliul amr atau pemerintah atau yang berwenang menguasai harta orang yang bangkrut. Dia memiliki utang, membeli dengan tidak tunai, ya, seperti dalam kisah Jaihah, itu dia membeli kurma sebelum, dia seorang pedagang kurma, dia beli kurma dari petani sebelum matang, ya, dia sudah bayar di awal, la qadarullah, kemudian terjadi hama, uangnya habis. Kemudian kurmanya tidak bisa digunakan, satu biji pun juga tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dijual. Sehingga kasru alaihi duyun, utangnya menumpuk ke sana sini. Ya. Ini dinamakan dengan muflis. Bangkrut. Orang muflis ini pihak yang berwenang ketika orang-orang yang berpiutang kepadanya, ya. Mungkin orang menjual kepadanya dengan tidak tunai dan seterusnya yang pernah kita bahas di bab muflis, mereka mengadukan ke pihak pemerintahan yang berwenang, qadi. Ya, maka qadi berhak menguasai seluruh aset orang ini, orang yang bangkrut ini, agar dia tidak jual sehingga hak para orang yang berpiutang kepada dia tidak menjadi hilang. Ya, itu dengan hak. Atau pihak wasi menguasai harta anak yatim untuk kebaikan anak yatim tadi, ya, maka ini tidak termasuk ghasb karena dia melakukannya bihaq. Ya, al istila ala haqqi ghairihi qahran bighairi haqq min aqarin wa manqul. Kemudian mu'alif menjelaskan beberapa contohnya, baik akar atau mangkul. Akar itu aset yang tidak bergerak seperti properti, rumah, tanah, kebun, itu akar. Ya, tadi hadisnya sudah kita jelaskan. Dan kenal Bukhari wa Rasulullah SAW mengatakan, mani kata'a shibran minal ardi tawwaqahu Allahu yawmal qiyamati min sab'i aradin. Wa mangkul, atau barang yang bisa dipindahkan. Kalau sekarang mungkin HP, buku, motor, mobil, ya. Di depan Anda kunci mobil Anda taruh sambil ngobrol-ngobrol, diambilnya, ya, tanpa minta izin, dan dia pakai. Dia pakai. Maka ini ghasab, mangkul. Rasulullah SAW mengatakan, la ya'khudhanna ahadukum mata'a akhihi jaddan wala la'iban, faman akhadahu falyaruddaha alaihi. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh salah seorang kalian mengambil mata. Mata itu apa barang yang aset bergerak tadi, seperti umpamanya tongkat ya pada zaman dahulu, sekarang mungkin handphone, kacamata, jam tangan, kunci motor, kunci mobil ya. Jangan ambil barang saudaranya tanpa izin dia tentunya. Jaddan wala la'iban, baik bercanda, baik serius ataupun bercanda, kata Nabi. Ya, baik serius maupun bercanda. Ya, lagi ngobrol, langsung menyelit ke sana, noleh, diambil handphone dan disembunyiin. Ini la'ib. Ini tetap berdosa. Ya, tetap berdosa. Walaupun tujuannya hanya ingin membuat temannya, walaupun dia tidak nanti akan dikembalikannya, tetap dia ambil tanpa izin dia tadi itu bagian dari rasab dan berdosa. Walaupun tujuannya adalah naib sekedar mencanda, bercanda dengan temannya ini. Maka kata Rasulullah, falyaruddaha alaihi, maka segeralah dia mengembalikannya kepada orang tersebut. Karena ini ada konsekuensinya. Ini ada konsekuensinya. Di mana barang yang diambilnya tadi itu, dan digasapnya tadi, yang dikuasainya dengan cara kohlan tadi, dengan cara penindasan tadi, ini manfaat dari barang ini wajib dia bayar oleh yang bercanda tadi. Dia bercanda nyimpan handphone temannya tadi, masukin ke tas. Ya, habis itu ingin dikembalikan oleh rencananya sebelum berpisah, ingin dikembalikan. Qadar Allah lupa, kebawa ke rumah. Selama 3 hari temannya tidak bisa menggunakan handphone tadi. Ya, dia wajib menanggung dan membayar upah handphone selama 3 hari. Ya, handphone selama 3 hari. Kalau tadi motor umpamanya kunci dibawa dan dipindahkan, hanya sekedar dipindahin ke parkiran yang jauh. Ya, tadi parkirannya biasa dipindahin ke parkiran yang lain oleh dia. Bercanda. Kemudian lupa dia memberikan kuncinya dan memberitahukan kepada temannya tadi. Selama seminggu temannya sudah pusing, ya, kira mobilnya dirampok segala macam, ketemu, baru ingat, oh iya motor kamu di situ, kata dia. Saya bercanda nih kuncinya. Tidak bisa sebegitu. Selama 7 hari tadi, sewa motor harus dibayar. Dan bila ada kerusakan, harus dia tanggung. Umpamanya, karena motor selama 7 hari tidak difungsikan, tidak dipanaskan, akan membuat oli kotor dan segala macam, terjadi kerusakan, harus turun mesin segala macam, harus bayar 2 juta, bayar 2 juta, selain itu bayar lagi sewa motor selama 1 minggu. Ya. Wa in wasala kalban aw yakfi syekh wala ha? Wala nuwasil qalilan. Tayyib. Tayyib, lainan tawil. تقرأ شيخ. وإن غصب قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن غصب كلبا يكتنى أو خمر ذمي ردهما دنا ببلا ولا يتواصل قليلا ولا يرد جلد ميتة وإتلاف الثلاثة هدر دنا ببلا seseorang merampas kalban yuktana, yaitu anjing yang dilatih atau dipelihara, atau khamr zimmin atau khamr milik kafir zimmi, raddahuma, maka wajib dikembalikan keduanya. Wala yaruddu jilda maitatin, dan tidak dikembalikan jilda maitatin, kulit dari bangkai. Wa itlafu salasati, dan rusaknya 3 hal ini, yaitu khamr zimmi, kalban anjing yang dipelihara, dan kulit dari bangkai, hadarun, tidak ada jaminan, tidak ada konsekuensi. Ya, wa in ghasaba, di sini mu'alif menjelaskan beberapa hukum, dan pembahasan ghasab cukup panjang, nanti insyaallah pelan-pelan kita pelajari. Wa in ghasaba kalban yuqtana aw khamra zimmin raddahuma, jika dia merampas menguasai ya anjing yang boleh dipelihara tadi, itu anjing untuk berburu dan untuk menjaga kebun. Ya, dia ambil, dia kuasai. Ini wajib dia kembalikan. Walaupun anjing ini tidak ada nilai bila dibunuh. Ya, Anda tetangga punya anjing buruan, ya, kemudian anjingnya sering mengganggu orang lewat. Ketika anjing itu lewat depan rumahnya di jalanan, Anda sedang pakai kendaraan, Anda tabrak sengaja, membunuh. Ya, ini hadar. Anda tidak wajib mengganti, karena dalam Islam ini bukanlah harta yang boleh diperjualbelikan. Tidak wajib Anda mengganti. Tetapi bila disengaja tadi, tapi pemerintah yang pemerintahan Islam umpamanya, ini mereka boleh memberikan takzir atau sanksi, tapi dia tidak wajib membayar uang harga kambing apa harga anjing tadi, karena anjing tidak ada harganya dalam Islam. Ya. Baik. Au khamra zimmin raddahuma, atau khamar kafir zimmi. Kafir zimmi itu non muslim yang tinggal di negara Islam dan dia membayar pajak dan dia mendapatkan hak-hak sebagai orang yang diizinkan oleh pemerintah untuk tinggal di negara Islam tadi. Ya, karena ada kebutuhan umpamanya. Ya. Umpamanya dia baik dia bekerja karena dibutuhkan di negara Islam tadi, atau dia sendiri ingin mencari nafkah di negara Islam tadi. Maka ini kafir zimmi, masuk dia dengan visa, ya, dan dia non muslim masuk dengan visa dan dia bayar pajak, ya, maka dia mendapatkan perlindungan sama dengan kaum muslimin. Kafir zimmi tadi bagi mereka minum khamar boleh-boleh saja mereka. Bila mereka tinggal negara muslim, mereka bawa khamar dari negerinya dan tidak mustatar. Dia tidak minum khamar itu tidak di depan orang-orang. Tidak di depan orang-orang di dalam rumahnya dia minum khamar. Ya. Lalu ada seorang muslim masuk ke rumahnya dan dia lihat di situ ada khamar. Ini kan dia mustatar, kecuali ditaruhnya di depan rumahnya. Itu memang boleh seorang muslim merampasnya dan tidak berdirikan sanksi. Tapi di dalam rumahnya, seorang muslim tadi masuk dan diambilnya itu tadi dengan cara qahran, dengan cara paksaan. Ya, di sini kata mu'alif wajib dikembalikan, karena bagi dia ini tidak mengapa, dan dengan syarat tadi dia menutup diri, tidak terang-terangan di hadapan orang ramai. Tapi bila ini di depan tadi diambilnya dan dipecahinya, dilemparkan oleh dia sehingga khamar tadi habis, dan si zimmi mengadu kepada pihak pemerintahan, pihak pemerintahan boleh memberikan dia umpamanya peringatan atau sanksi, tapi tidak wajib, dia tidak ada kewajiban mengganti khamar, karena khamar tidak boleh diperjualbelikan. Wala yaruddu jilda maitatin, dan juga dia tidak, wala yaruddu, tetapi kalau tadi dua harta tadi milik zimmi tadi harus dikembalikan, tapi kalau kulit dari bangkai tidak perlu dikembalikan. Ya, hewan yang disembelih dengan tidak membaca bismillah bangkai, atau hewan yang mati saja bangkai, tetapi kulitnya, ya, boleh diambil untuk kepentingan. Dahulu kulit hewan itu sangat banyak fungsinya, bahkan untuk membawa air, untuk tempat duduk, untuk alas duduk, ya, bisa juga dipakai untuk sepatu, baju, sampai sekarang juga jaket, ya. Di sini khilaf para ulama, al-muallif mengatakan tidak dikembalikan. Padahal dalam mazhab Hambali, dalam bab aniyah di awal, bab tentang thaharah, kalau itu disucikan, dia boleh dipakai kecuali untuk memakai, untuk membawa air yang cair tidak boleh, karena dia kulit bangkai. Tetapi membawa yang kering, umpamanya untuk angkat pasir, untuk isi, jadi dibuat jadi kantong, tas isinya pasir, ya. Tapi kalau diisi air tidak boleh, karena dia berasal dari bangkai. Ini menurut mazhab. Maka di sini muskil perkataan muallif wala yaruddu jilda maitatin, harusnya juga dikembalikan, karena di sini ada fungsi yang dibolehkan dalam syariat. Ya. Wa itlafu tsalatsa fi hadar. Tetapi bila dirampasnya, dia wajib mengembalikan ketiga-tiganya ini menurut pendapat yang kuat. Akan tetapi kalau tiga-tiganya tadi dia lenyapkan, seperti khamar dia tumpahkan, kemudian anjing dia bunuh, kemudian kulit bangkai tadi dia bakar umpamanya, ya, maka dia tidak wajib mengganti tiga-tiga tersebut. Cukup saya kira, Ustaz. Jazakallahu khair. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian penjelasan dari bab yang baru kita mulai, dan kita awali dari pembahasan ini, itu bab al-ghasab, rampasan atau merampas. Dan insyaallah kita akan simak pembahasan secara lebih terperinci pada pertemuan yang akan datang. Terus selanjutnya kita akan memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya di sesi tanya jawab. Silakan di line telepon 021 823 6543. Baik, kami akan persilakan untuk telepon yang pertama. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Iya. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Di mana, Bapak? Dari Depok. Ah, silakan, Pak. Ya, saya masih menggunakan bank terkenal merek B, karena untuk urusan apa namanya ya, transfer gaji aja tanpa ada niat untuk memanfaatkan bunganya. Nah, cuman kendalanya kan kalau Ustaz sering menyarankan kalau memang itu hanya untuk gaji, itu ambil semua, pindahkan ke bank yang mungkin syariah atau mungkin gimana ya gitu ya, Ustaz ya. Nah, tetapi saat ini tuh kondisi pembayaran selalu dengan cashless, entah pakai tapping, entah pakai pakai e-banking gitu kan. Nah, akhirnya saya harus menyisahkan di dalam rekening tersebut. Itu saran Ustaz seperti apa ya kalau kondisinya seperti itu? Karena segala transaksi sekarang semua sudah hampir cashless. Semua apa nih? Semua transaksi cashless tadi bisa enggak dengan menggunakan bank syariah? Kadang-kadang fasilitas bank syariah ini yang belum mumpuni, Ustaz. Jadi pertanyaan saya, bisa atau tidak? Bisa, bisa. Kalau bisa berarti kan tidak ada dia hukum asalnya itu adalah riba, karena ketika Anda membuka rekening tadi, di sana ada pernyataan bahwa Anda akan diberikan bunga dan Anda tanda tangani setuju Anda. Ini artinya Anda telah berdosa dengan pernyataan Anda itu. Allah mengharamkan riba, Anda menyetujuinya. Lalu kalau Anda katakan ada daruratnya, Ustaz, saya enggak bisa terima gaji kecuali dari rekening tersebut. Walaupun darurat ini sekarang, wallah ta'ala, beberapa informasi yang saya dengar bahwa ada Permenkeu, peraturan Menteri Keuangan yang membolehkan karyawan baik ASN ataupun karyawan swasta untuk dalam masalah gaji payroll gajinya dibolehkan dia membuka rekening di bank konvensional, di bank syariah maksud saya. Ya, kalau umpamanya itu hanya sekedar peraturan menteri tidak bisa diterapkan, pihak perusahaan tidak mau, ya, kecuali dia harus rekening di bank riba tadi, ini bisa dikatakan darurat. Karena akan hilang harta Anda, hak gaji Anda, bila Anda tidak buka rekening tadi. Tapi setelah masuk, masih ada darurat? Tidak lagi. Tidak ada darurat. Ya. Maka keberadaan di sana adalah hukumnya dosa besar. Hukum perang lawan Allah Azza wa Jal. Apa yang harus dilakukan adalah dipindahkan ke rekening bank syariah, ambil rekening yang tidak ada pertambahan. Baik. Ya. Kecuali darurat. Yang darurat tadi itu, ya, saya kira kalau di bank syariah, di bank konven bisa, di bank riba bisa, di bank syariah bisa, walau dengan fasilitas yang lebih kurang, ya, akan tapi masih bisa, tidak ada darurat di sana. Maaf, yang terakhir boleh diulang. Bila fasilitas yang ada di bank konvensional atau di bank riba ada juga di bank syariah, ya, maka tentu ya, tidak ada darurat. Dan kalau dikatakan di bank syariah tidak ada sama sekali, ya, bank syariah umumnya tidak bisa digunakan pakai e-banking dan segala macam, ya, ya, juga tidak darurat Anda naruh uang di bank riba tadi. Oke. Kalau Anda tarik uang Anda, apakah Anda akan menjadi mati? Karena darurat itu bila tidak dilakukan, hilang nyawa Anda, seorang pelakunya, atau hilang agamanya, atau hilang hartanya, atau hilang akalnya, atau hilang kehormatan dirinya, kan tidak. Oh, baik, betul, itu darurat seperti ya. Maka tidak ada darurat di situ. Baik. Jelas. Ya, baik. Jadi memang kalau dibilang darurat seperti itu, benar, itu tidak darurat sama sekali, Ustaz. Cuman memang saat ini kan apa yang nyari nyaman kali orangnya sekarang. Kalau nyaman itu bukan darurat namanya, itu kebutuhan tersier. Oke. Okay. Atau kalau dalam bahasa fikihnya tahsiniyat. Ya, ya. Bukan darurat. Baik. Terima kasih Ustaz buat penjelasannya. Baik. Dan kebutuhan tahsiniyat tidak bisa menghalalkan yang haram. Baik. Ya. Boleh referensi kira-kira sekarang bank syariah apa yang komplit fasilitasnya Ustaz menurut Ustaz? Wallahualam, saya bukan praktisi bank. Antum cari aja lah, tanya-tanya mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Siap. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu jelaskan sedikit mengenai darurat, kemudian hajiat, kemudian tahsiniat. Karena kebanyakan kaum muslimin bila sedikit susah saja, ya, dianggap darurat. Tidak semua susah itu darurat. Ya, ya. Kalau umpamanya naik angkutan umum agak susah dia, apakah dia darurat ini untuk beli kendaraan roda 4? Tidak. Walaupun dia mengatakan, kalau nggak ada yang syariah, saya hanya mau dengan kendaraan roda 4 dengan cari ban, ini darurat Ustaz. Baik. Apalagi dalam kondisi pandemi di mana angkutan umum sangat mudah terpapar virus dan segala macam. Ini bukan darurat Anda punya roda 4 dengan cara riba. Nah. Kalau masih bisa jalan kaki atau sepeda karena tidak jauh dari tempat Anda, berarti cukup jalan kaki atau sepeda. Ya. Kalau agak jauh sedikit walaupun darurat, bisa Anda menggunakan motor. Itu, dan itu pun motor yang bekas, tidak mesti Anda beli dengan cara riba. Anak saya 7 Ustaz, gak mungkin semuanya naik motor. Saya antarin ke, sambil pagi juga saya antarin sebelum sambil saya ke kantor. Ah, ini juga tidak darurat. Kenapa? Karena Anda bisa sewa mobil dengan tanpa beli dengan cara riba. Ya, kalau Anda katakan gak ada orang rental Ustaz, ya, ini misalnya darurat. Seperti itu. Sama juga dengan orang berobat. Bisa darurat, bisa tahsiniat, bisa hajiat. Ya. Kalau sakitnya sakit kronis yang bisa secara medis akan membawa kepada kematian bila terlambat melakukan treatment atau pengobatan dalam hal ini. Ya. Sehingga dia harus menggunakan, dan angkanya besar. Sehingga dia harus menggunakan umpamanya, dan tidak di cover oleh BPJS. Bolehkah dia menggunakan asuransi yang hukumnya adalah haram itu? Ya. Para ulama mengatakan, lihat sakit Anda tadi. Tidak semua sakit. Ya. Walaupun sakit yang membawa kematian, tapi kalau tim dokter dan ahli yang muslim yang bisa dipercaya, tidak mengatakan bahwa ini dalam ilmu kedokteran kami yang kami pelajari, ini lebih dari 50% membawa kepada kematian. Kalau ini bisa dikatakan darurat. Ya. Pun untuk darurat tadi, tidak harus Anda ambil dengan cara riba. Kalau Anda masih memungkinkan berobat dengan tanpa menggunakan asuransi tadi, ada aset yang bisa Anda jual umpamanya, dan tidak membuat hidup Anda menjadi susah, maka ini belum darurat. Ya. Maka yang penting diperhatikan oleh kaum muslimin, kebutuhan tadi bila dikatakan darurat, bila tidak terpenuhi, hilang. Lima hal penting tadi, hilang agama, ya, hilang harta, hilang akal fikiran, kemudian hilang nyawa, hilang kehormatan. Saya kalau enggak punya mobil, gila saya, Ustaz. Oh, udah jangan gila, beli aja lah, pakai riba enggak apa-apa, penting jangan gila kamu. Atau saya mau bunuh diri, Ustaz. Oh, udah jangan bunuh diri, hilang nyawa kamu. Udah, belilah pakai riba enggak apa-apa, daripada kamu bunuh diri mati. Ya. Tapi kalau hanya sekedar susah, ya. Susah seperti tadi harus ngantri seperti orang lain, ini namanya hajiat. Kalau umpamanya terpenuhi dengan transportasi umum, tapi lebih nyaman aja, lebih enak, lebih santai, lebih tidak berdesakan, ini namanya tahsiniat kebutuhannya. Tidak bisa tahsiniat tidak bisa menghalalkan yang haram. Taib. Kalau yang hajiat bisa menghalalkan yang haram, bila yang haram itu haram karena sadduz zari'ah. Ini sering kita jelaskan seperti dalam jual beli araya. Masih ingat jual beli araya, Ustaz? Kalau yang daruriyat bisa menghalalkan yang haram, tapi tetap dengan catatan-catatan dhawabit yang dijelaskan tadi. Baik. Baik, Ustaz, alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban dan faedah tambahan dari pendengar kita yang ada di Depok. Semoga Allah mudahkan Bapak, dan demikian penjelasannya semoga menjadi pencerahan bagi kita semua, terutama dalam memahami makna darurat ya. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan yang kedua. Silakan via telepon di 0218236543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Afwan, dengan Sigit di Jakarta. Baik, silakan, akhi Sigit. Gini, Ustaz. Bapak saya meninggal tahun 2019. Afwan Ahid, nama orang tuanya siapa, Bapak Sigit? Ini mau bagi waris kan ya? Iya, betul, Ustaz. Siapa nama beliau? Rahimahullah. Abdurrahman. Abdurrahman wafat tahun? 2019. Rahman 2019 wafat. Terus, pada saat beliau wafat, yang antum tanyakan hak ahli waris atau ada khusus? Hak ahli waris, Ustaz. Ya, kalau hak ahli waris. Beliau meninggalkan seorang istri, ibu saya. Istri, statusnya masih istri waktu itu. Iya, masih. Bapak ibu beliau masih hidup ketika dia wafat? Meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Istri satu orang. Berapa orang anak laki-laki dan perempuannya? Anak laki-laki 6. 6 anak laki. Anak perempuan 1. 1 anak perempuan. Adik bapak saya ada, Ustaz? Tidak dapat. Oh. Bila ada anak laki-laki, semua tidak dapat. Siap. Ya. Dalam hal ini istri atau ibu Anda, bukan ibunya Bapak Abdurrahman, tapi betul, istri Pak Abdurrahman, ibunya Anda ya, itu mendapat 1/8 sisa untuk anak-anak ini. Ya. Berarti dibagi 8 1 7. Yang hak anak-anak laki-laki 2 bagian. Baik. Itu 2 x 6 12 tambah 1 13. 7 dibagi 13 ada pecahan, 13 dikali 8 berapa? 104. Iya. 104. 104. Kemudian yang saham ibu tadi 1/8 dikali 13. 13 plus 104. Yang laki-laki 7 dikali 2 berarti 14. Masing-masing 14. Yang perempuan 1/7 per 104. Semua harta Pak Abdurrahman dibagi seperti ini. Baik, Ustaz. Untuk istrinya 13 per 104. Untuk masing-masing anak laki-laki 14 per 104. Untuk anak perempuan 7 per 104. Baik, Ustaz. Kalau itu bentuknya sebidang tanah harus di diperupiahkan dulu atau di kotak-kotak, Ustaz? Di kotak-kotak tentu tidak bisa. Iya. Tentu tidak bisa. Tentu bagian depan dengan bagian tengah, bagian belakang, samping kiri kanan harganya berbeda. Betul, betul. Yang di tengah dia nggak ada akses, mungkin tidak bisa dia apa-apain. Betul. Ya. Maka bentuknya saham. Siap. Jelas? Baik, Ustaz. Berarti bentuknya saham. Kalau tanah ini difungsikan oleh satu orang, digunakan oleh satu orang untuk umumnya dia buat usaha peternakan atau usaha pertanian atau pokoknya dia fungsikan lah, dia gunakan, statusnya dia terhadap sahamnya dia tentu nggak bayar. Tandai ini mengelola adalah satu orang anak laki-laki. Betul. Dia buat untuk umpamanya pabrik. 14 plus 14 dia nggak bayar, tapi sisanya dia harus bayar kepada ibunya 13 plus 14, kepada 5 saudara laki-lakinya 14 plus 14, kemudian kepada saudari perempuannya 7 per 14. Baik, Ustaz. Paham? Ustaz. Dia bayar siapa? Kalau dijual, jelas. Atau ada salah satu yang butuh uang tunai. Si yang perempuan namanya dia sedang butuh uang tunai. Betul. Suaminya ingin lagi sedang bikin rumah, ya. Betul. Maka dia bisa jual sahamnya ini kepada saudara laki-lakinya. Dia tawarkan, dia nilai ini tanah bapak kita sekarang dari NJOP-nya sekian, harga pantasnya mungkin sekian, umpamanya 1 miliar. Betul. Atau 1,104 miliar biar gampang hitungnya. Saham saya kan 7 per 14, berarti saya punya 70 juta. Iya. Ya. Saya butuh uang tunai sekarang. Siapa abang-abang yang mau 70 juta? Bayar ke saya sehingga saham Anda naik. Dibeli oleh abang pertamanya, sahamnya menjadi bukan 14 lagi 14, menjadi saham dia 21 per 14. Baik. Dan harga tadi bisa naik turun, tidak ada masalah. Betul. Kalau umpamanya prospek tanah ke depan bagus, ada isu bahwa akan dibuat di sana jalan tol dan segala macam, mungkin sedik perempuannya bisa menawarkan, memang harga sekarang 14, tapi prospeknya kan bagus, bang. Saya mau jual 100 juta aja deh. Si abangnya mau, ya udah saya beli saham kamu 7 per 14 dengan 100 juta. Ini saham kamu menjadi saham milik saya. Atau kondisi terbalik, prospek jauh dan kondisi tidak bagus, walaupun harga sekarang 70, tapi perkiraan turun, maka abang dan adiknya sedang butuh, kata abangnya, kalau 70 abang berat beli. Tapi kalau 65 abang siap belilah. Ya. Dan adik mau karena lagi sedang BU, tidak ada masalah. Betul. Tolong diulangi lagi, Ustaz, pembagiannya tadi ibu 13 per 14. Ibu istri, jangan, kalau ibu Anda salah paham. Ya, istri dari Abdurrahman. Betul. 13 per 14. Betul. Masing-masing 6 anak laki-laki, masing-masing 14 per 14. Baik. Satu anak perempuan 7 per 14. Baik. Ya. Baik. Ada lagi, Ustaz? Cukup. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Akhi, sudah? Okay. Ya, terima kasih. Sama-sama. Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Sedikit ya. Pertanyaannya dan demikian jawabannya. Barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan kembali masih di via telepon. Silakan di 0218236543. Bagi pendengar yang lain yang ingin bertanya, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ini dari Ibu Yesi di Bukit Tinggi, Ustaz. Silakan Ibu Yesi. Ibu. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Ustaz, yang mau saya tanyakan, Ustaz, itu kami kan dalam sistem perdagangan dengan orang kafir kan memakai bank konvensional. Jadi kalau bunganya itu, Ustaz, kadang kan dalam perputaran uang itu kan ada bunganya. Kalau saya mendengar dari TV sunnah itu kan, kalau itu kan termasuk uang riba, jadi kan di apa kan itu ke sarana publik, sarana umum kan, tidak boleh disedekahkan atau diinfakkan. Jadi kalau bunga yang sedikit itu tuh, kalau tidak ada di sekitar kita atau yang kita tahu yang tidak membangun fasilitas umum, jadi harus bikin mana kan Ustaz? Ibu, yang pertama ini membuka rekening di bank riba itu hukumnya adalah dosa besar. Iya. Ya, kecuali tadi kita jelaskan kalau kondisinya darurat. Iya. Tidak menggunakan bank riba. Anda gunakan rekening di bank syariah yang tidak ada pertambahan. Bisa enggak perniagaan Anda berjalan? Sebagian ada Ustaz, tapi sebagian ada juga yang umpamanya dari daerah, umpamanya kita kan berdagang. Jadi ada yang dari pelanggan dari daerah yang tidak ada bank syariahnya gitu kan, jadi terpaksa memakai bank konvensional. Yang memakai yang dia Anda di daerah Anda ada bank syariah kan ya? Lebih tinggi ada, pasti ada. Ya. Ada. Tapi orang yang belanja ke Anda ya, dia punya bank riba. Apakah Anda darurat harus buka bank riba? Bagaimana Ustaz? Anda buka rekening di bank syariah. Ya. Ada pembeli mau bayar barang dengan Anda dengan menggunakan transfer bank. Ya. Ya. Ya. Bagi Anda kan tidak ada masalah, dia mau transfer bank dari bank riba, mau bank apa, dosa bagi dia yang nanggung. Oh gitu ya Ustaz. Tapi kalau dimintanya ibu harus rekening di bank riba juga, ya, agar saya nggak kena 6.500. Anda katakan gara-gara 6.500 kau paksa saya masuk neraka. Ya, saya belum bodoh ini akhi. Ya, saya belum bodoh saya. Hanya gara-gara 6.500 sekarang kalau jatuh di jalan ada yang mengambil nggak? Nggak ada orang mengambil kalau 6.500 itu di jalan. Kemudian gara-gara itu Anda masuk neraka. Ya, ya, ya, tentu Anda bilang kepada dia, udah, ya, saya tidak akan mau buka bank riba tadi, rekening di bank riba. Kamu potong dari nilai transaksi tadi 6.500. Kamu belanja ke saya 10 juta, bayar 10 juta kurang 6.500. Selesai urusannya kan? Ya ya Ustaz. Kalau yang bagi hasil yang dari bank itu Ustaz, dari bank konvensional, apakah boleh diterima atau gimana Ustaz? Karena kalau Anda tidak punya rekening di bank riba, bank konvensional, kira-kira ada enggak bunganya? Tidak ada Ustaz. Ya udah selesai Ibu. Jadi yang di bank syariah yang ada bagi hasil. Oh, bank syariah bagi hasil. Ya. Ya. Apakah boleh diterima atau gimana Ustaz? Kalau Anda ketika membuka rekening mudharabah di bank syariah tadi, Anda minta tolong tambahkan di situ klausa atau pasal yang menjelaskan, atau tulis tangan atau mau diketik terserah dia atau terserah Anda mana sepakati, yaitu bunyinya dalam rekening mudharabah tadi bila terjadi kerugian di luar kelalaian pihak bank mengelola dana ini, maka saya sebagai mudharib atau yang menyetorkan dana, pemilik dana, saya menanggung kerugian sebesar porsi modal saya. Kalau begitu sudah menjadi halal dia. Oh iya. Kalau pihak bank tidak mau, ya udah Anda ambil aja rekening yang tidak ada pertambahan. Oh iya Ustaz. Jelas. Ya Ustaz. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair Bu Yasi ya. Terus pertanyaannya semoga bermanfaat, dan faedah bermanfaat juga bagi semua pendengar yang bertanya dari pesan singkat. Kami selanjutnya akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan dari pendengar kita terkait dengan travel umrah Ustaz. Bagaimana hukum dan solusinya bagi pemilik travel yang tidak melunasi hak komisi marketing freelancer Ustaz? Alasannya keberangkatan umrah merugi, sedangkan akad kedua pihak adalah setiap jemaah umrah yang mendaftar dan sudah melunasi, maka pemilik travel akan memberikan komisi marketing kepada marketing freelancer ini Ustaz. dan saya sudah memberikan dalil hujjah bahwa pemilik travel berhutang kepada saya, namun tidak mau membayarnya. Jazakallahu khair. Allahu barik fiik. Bila Anda telah membawa apa tadi jemaah umroh, tapi umroh kemana sekarang? Ala kulli hal, umpamanya sebelum adanya pandemi Anda umpamanya membawa jemaah, ya, dan sudah berangkat belum dibayar, ya, dengan alasan dia merugi, ya, maka dalam hal ini Anda ada hak dan dia ada kewajiban. Kalau ada akad yang tertulis yang bisa Anda bawa ke pengadilan, lakukan. Kalau Anda makan masa repot dan lebih ini, ya, nanti di akhirat dia yang bayar, ya. Tapi kalau umpamanya dia Anda membawa jemaah tapi kemudian tidak berangkat, bukan karena kelalaian pihak travel tadi, karena ada larangan, ya, larangan itu setelah orang-orang jemaah ini mendaftar, ya, berarti dalam hal ini pihak travel dirugikan dan bukan karena penyebab kelalaian dia. Maka dalam hal ini khilaf para ulama dalam tinjau ulama mazhab, dalam mazhab Hambali, amara Nabi SAW biwad'il ja'ihah. Nabi SAW memerintahkan untuk akad ja'ihah tadi dibatalkan. Berarti fi Anda tidak ada, kalau dalam mazhab Hambali. Berdasarkan hadis Nabi SAW, amara biwad'il ja'ihah. Dalam mazhab Syafi'i, saya katakan, saya beli mazhab Syafi'i, Ustaz. Dalam mazhab Syafi'i, akadnya adalah mengikat, karena Allah mengatakan, "Allazina amanu awfu bil uqud." Apapun yang terjadi, walaupun ini adalah akibat peraturan dari pihak ketiga itu, pihak pemerintah, maka pekerjaan sudah selesai, Anda wajib mendapatkan. Ya. Tapi Anda bilang, "Saya mazhab Syafi'i, Ustaz." Dia bilang, "Saya mazhab Hambali." Yang keputusan yang dikeluarkan oleh Majma' al-Fiqh al-Islami, lembaga fiqh Islam internasional di bawah Rabiul Talam Islami atau Liga Dunia Islam, ya, hasil keputusan tahun 78 mereka rapat sidang normal ini, 87. Mereka mengatakan bahwa bila dalam kasus seperti ini kerugian ditanggung dua pihak. Ya. Yaitu dia wajib membayar 50% dari fee, walaupun dia rugi. Ya, dalam kasus sekarang seperti umpamanya itu yang dipat, dan itu yang banyak dipilih, fatwa itu yang dipilih oleh banyak kaum muslimin, dan bahkan itu juga yang diterapkan oleh pemerintahan Arab Saudi kepada beberapa para pemilik usaha di sekitar Haramain Syarifain, Mekah dan Madinah. Yang punya gedung umpamanya sudah menyewakan gedungnya setahun hotelnya, dan travel sudah menyewa juga, tapi orang masuk nggak ada karena larangan dari pihak pemerintah, ya, maka kalau dia bayar semuanya yang punya gedung itu rugi juga. Kalau dia tidak bayar sama sekali, ini yang nyewa tidak bisa memanfaatkannya, bukan karena dia tidak masuk. Kalau dia tidak masuk itu urusan dia, tapi ini karena ada larangan dari pihak ketiga itu penguasa pemerintah. Maka kerugian dibayar, ditanggung berdua, pihak hotel memberikan setengahnya, ya. Dan di negara kita ya, pada saat apa namanya pembatasan apa namanya istilahnya PSBB, pada saat PSBB orang tidak bisa ke Jakarta padahal dia sudah menyewa kantor, maka pihak kantor tadi kalau dia takut kepada Allah, dia tidak mengambil semua sewa selama satu tahun, selama tidak bisa masuk tadi, umpamanya sudah dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sewa 6 bulan ini, umpamanya sewa satu tahun, umpamanya 10 miliar, sewa 6 bulan berarti 5 miliar, yang diambil, walaupun sudah dibayar di awal umpamanya, yang diambil hanya setengahnya saja. Setengahnya dikembalikan kepada kantor-kantor yang menyewa tadi, karena mereka tidak bisa memfungsikannya akibat adanya PSBB tadi juga. Maka itu juga himbauan saya kepada sekolah-sekolah. Ini yang paling ramai adalah sekolah-sekolah. Ustaz, kita diminta bayar 100%. Ya mungkin dia mazhabnya Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Hambali, ya anak di rumah, ya tentu 0% yang harus dibayar. Ya udah damai pakai mazhab lembaga dunia Islam tadi, bayar 50%-nya itu lebih baik dan lebih dekat kepada keadilan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Ustaz, masya Allah, alhamdulillah. Ada faedah tambahan dari jawaban Ustaz. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Ya, jazakumullah khairan, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Umu Mika, Mika di Cibitung. Ustaz, saya ingin bertanya. Saya pernah menjadi reseller yang menawarkan barang teman via online. Setelah ada pembeli, baru saya membeli ke produsen, lalu kemudian saya jual ke konsumen. Atau yang kedua, saya ambil barang terlebih dahulu, setelah ada pembeli, saya ambil keuntungan, baru saya setorkan ke konsumen. Mana yang dari dua ini saat yang lebih tepat? Yang sah yang kedua, bukan lebih tepat dan tidak. Yang pertama, Anda berarti menjual barang yang bukan milik Anda. Dan Anda tidak diizinkan menjualnya. Ya. Yang kedua, halal. Allah Taala. Sekolah khair, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari baik pendengar kita. Saya menjual, bagaimana cara jual beli emas, Ustaz? Manakala apabila saya menjual emas dengan menawarkan misalnya ke teman melalui WhatsApp. Saya menawarkan harga 700.000 lalu calon pembeli menawar 20.000 lebih murah dan saya sepakat. Kemudian pada saat jam istirahat saya antarkan emasnya sekaligus pembayarannya dengan uang tunai. Dan apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Jazakallah. Ini haram. Apabila penawaran dan yang menggunakan WA tadi sifatnya mengikat. Ya. Kalau tidak mengikat, boleh, tidak ada masalah. Dan berarti tidak ada jual beli tadi. Ketika datang, ini emas. Jadi jual beli, kata si teman, saya enggak jadi. Ya udah pulang bawa sana emas. Atau teman minta lebih murah lagi, atau Anda tidak mau dengan harga tadi, harga sekarang, itu konsekuensinya. Tapi kalau dengan seperti tadi, tadi sudah berakad via online, kemudian sekarang hanya serah terimanya saja, maka ini hukumnya haram. Demikian pendengar yang bertanya, jazakallah khairah. Ya, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saudara saya mengambil rumah dan kemudian menempatinya. Sudah cukup lama waktunya karena itu adalah merupakan hibah atau hadiah orang tua ketika hidup untuk saya. Dan setelah beliau wafat, ada bagian harta warisnya yang sudah dibagikan. Hanya saja rumah tersebut tidak saya dapat kuasai. Apakah ini termasuk ghosah, Ustaz? Jazakallahu khair. Orang tua menghadiahkan rumah kepada yang bertanya. Lalu rumah itu dikuasai oleh kakaknya. Sampai kakaknya meninggal, dia tidak bisa menguasainya. Ya itu ghasab. Yang kalau sudah meninggal khawatir kalau dia tidak maafkan, kakaknya sekarang bawa 7 lapis tanah tadi. Khabar lehernya. Perlu disampaikan ke anak-anaknya, Ustaz? Wajib, bahwa ini kondisinya kalian kasihan atau tidak dengan bapak kalian, urusan kalian. Kalau kalian kasihan, kembalikan hak saya tadi dan saya maafkan bapak kalian. Tapi jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kami berikan kesempatan kembali untuk satu penelpon, silakan di 0218236543. Bagian yang ingin bertanya, silakan dalam pembahasan ghasab secara khusus. Baik, kita angkat. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Bu Tini di Jakarta. Silakan, Ibu. Ustaz mau nanya, kalau saya kan punya saudara ya, anak angkat gitu ya. Tapi dari kakaknya punya kan saudara saya enggak punya anak. Tak paham, Ibu. Saya punya saudara yang anak angkat. Yang saudara Anda anak angkat itu atau ibu angkatnya? Dua-duanya, semuanya jadi. Gimana ceritanya itu? Ibunya anak itu saudara saya sepupu. Siang si anak angkatnya? Anak angkatnya dari kakaknya dia. Itu kan mereka kan kaya raya. Angkat kakaknya dia. Kakaknya iya. Dia jadikan anak angkat gitu. Jadi si B itu punya kakak. Nah, kakak itu punya anak atau kakaknya itu jadi anak angkatnya? Kakaknya itu punya anak. Anak kakak angkatnya. Diasuh dari keponakannya, terus diasuh. Diasuh dari bayi sampai sekarang sudah punya anak lagi kan? Nah, mereka kan kaya raya tuh Ustaz. Masya Allah. Mereka kaya raya, satu pun nggak punya anak kan? Hanya ngasuh anak satu itu. Itu nanti pada akhirnya banyak yang tanya sama saya juga nggak ngerti ya Ustaz, makanya saya tanya Ustaz gitu. Itu mereka nanti pada akhirnya dapat gak tuh sesat warisannya gitu? Tidak. Oh, enggak. Sebagai anak angkat tidak, tapi kalau dari hubungan kekeluargaan, dari hubungan kekerabatan tadi bisa dapat mungkin. Oh. Tadi kan statusnya dia adalah dia keponakan dari yang kaya raya tadi kan ya? Tapi keponakan dari jalur ibu atau jalur bapak? Dari ibu. Jalur ibu tidak dapat. Oh, tapi kalau dari bapaknya angkat itu kan mereka apa dia tuh punya saudara laki-laki dapat ya Ustadz ya? Ya iya, emang haknya dia. Oh, kalau kakak atau adiknya bapaknya itu dapat ya? Iya. Oh, gitu Pak Ustadz. Ya, syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ummu, dan ini pertanyaan kami terakhir di pagi ini. Sebagai ikhtitam Ustaz, silakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita untuk bisa mentaatinya dan bisa menjalankan syariatnya. Karena kasus gosip tadi banyak terjadi, terkadang seperti yang ditanyakan oleh ibu yang terakhir tadi, antara orang dekat. Ya, maka kalau yang tidak mengerti akan syariat Allah, bisa jadi saja itu sering terjadi di masyarakat dan dia tidak tahu, padahal konsekuensinya besar di dunia dan di akhirat. Semoga kita bisa mentaati Allah dengan ilmu Allah Azza wa Jalla diajarkan oleh Nabi-Nya dan diajarkan oleh para ulama kepada kita. Semoga ini bermanfaat. Wallahu taufiq wa sallallahu nabiyana Muhammad.